Baik. Yang ketiga, i'adatul mubtada bilafdihi. Yani pengulangan lafaz mubtada di dalam khabarul mubtada. Wa aktsaru ma yaqulu dzalika fi mawadi'it tafkhim. Dan kebanyakan jenis rabit yang seperti ini, yakni mengulang lafaz mubtada di khabarul mubtada, itu dalam konteks tafkhim. At-tafkhim dari kata fakhoma yufakhimu tafkhiman, yang bermakna pengagungan, ya, atau menjelaskan urgensi akan suatu perkara. Contohnya al-ikhlasu mal-ikhlas. Al-ikhlas, apakah itu al-ikhlas? Menjelaskan tentang urgensinya, pentingnya perkara ini. Fal-ikhlasu mubtada'un awwalun, mal-ikhlasu mubtada'un wa khabar. Wal-jumlatu khabarul mubtada' al-awwal, dan jumlah mal-ikhlas itu merupakan khabarul mubtada' yang pertama, ya. Ma itu adalah mubtada', ya, atau khabarul mubtada, ya, al-ikhlas itu adalah mubtada yang muakhar bisa, ya. Jadi ma, ya, di situ kan dia adalah istifhamiyah, ya. Al-ikhlas, ya, di situ sebagai mubtada dan ma sebagai khabarul mubtada yang muqaddam. Taib, wal jumlatu khabarul mubtada al-awwal, dan jumlah mal-ikhlas itu merupakan khabarul mubtada untuk al-ikhlas. Dan robitnya apa? Robitnya adalah pengulangan lafaz daripada mubtada. Wa minhu qauluhu ta'ala. Contoh dari perkara ini seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Waqi' ayat 27, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Nah, ini menjelaskan tentang urgensi pengagungan. Atau menjelaskan tentang at-tahwil, atau dalam konteks at-tahwil dari kata hawwala yuhawwilu, bimakna khawafa yuhawwifu takhwifan, konteks untuk menakut-nakuti, konteks dalam rangka menakut-nakuti. Seperti perkataan al-harbu mal-harbu, perang apa perang. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh dari firman Allah di Quran surat al-haqah, al-haqqatu mal-haqqah, al-haqqah, apakah itu al-haqqah? Menjelaskan tentang sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan, ya. Itu makna tahwil. Al-haqqatu mubtada'un awal, mal-haqqatu mubtada dan khobar. Dan jumlah mal-haqqah dari mubtada dan khobar itu merupakan khobar mubtada al-awal. Dan rabit di antara keduanya ialah i'adatul mubtada bilaf, pengulangan lafaz mubtada. Dan yang keempat, ayyakuna rabitu umuman yadkhulu tahtahu al-mubtada'u. Dan yang keempat, rabitnya ialah berupa suatu isim yang bermakna umum, yang mana mubtada itu masuk ke dalam keumuman makna tersebut. Contohnya al-wafiyu ni'mar rajulu. Al-wafi itu nama orang di situ. Al-wafiyu ni'mar rajulu. Wafi, fal wafi mubtada'un, wa ni'mar rajulu fi'lun wa fa'il. Ni'ma fi'il, ya. Ar-rajulu itu adalah fa'il, wal jumlatu khabarul mubtada', dan jumlah ni'mar rajulu dari fi'il dan fa'il merupakan khabar mubtada dari mubtada', yani al wafi. Wa rabit bainahuma al umum, dan yang mengaitkan antara jumlah yang statusnya sebagai khabar dengan mubtadanya ialah keumuman yang ada di dalam makna ar-rajul. Kenapa? Wa dzalika li'anna al fir rajul lil umum. Karena al yang ada di kata ar-rajul itu adalah al al-istighraqiyah, al-jinsiyah al-istighraqiyah, al-istighraqi jami'i afradil jins. Jadi dia menunjukkan setiap personal yang ada di dalam ar-rajul. Ar-rajul itu mencangkup siapa saja? Ya, mencangkup setiap orang yang disebut dengan laki-laki. Berarti saya Akmal, saya Ilham, ya, Abu Ukasha, ya, semuanya masuk dalam perkataan ar-rajul, termasuk al-wafi. Al-wafi yang dicontohkan di sini itu juga masuk kepada keumuman ar-rajul. Maka pengaitnya ialah makna yang umum yang masuk mubtada ke dalam makna umum tersebut. Wal wafi fardun min afrodihi, dan al wafi itu merupakan salah seorang personal dari personal-personal yang tercangkup dalam makna ar-rajul. Fada khala fil umum, maka dia pun masuk kepada keumumannya. Fahasola ar-rabtu, maka dengan demikian ya ada makna ar-rabt, keterkaitan antara khabarul mubtada dengan mubtadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Baik, fi soal.